tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita tak bisa keluar dari mulut kita dan berkata.